Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Amma ba'd. Shaimin dan shaimat hafizakumullah. Teman-teman, bapak ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kita oleh Allah diberi kesempatan untuk mentadaburi kitab sucinya di bulan yang paling mulia. Alhamdulillah kita bisa menjalankan sebagian dari perintah Allah dengan lebih baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana kita mencoba untuk menggabungkan antara Al-Qur'an dan Ramadan agar bisa menjadi petunjuk, penjelas dan furqan. Sebagaimana Allah juga telah menggabungkan antara Ramadan dan Al-Quran di Al-Baqarah 185 itu. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, sudah selesai materi 1, Ustaz Herfi menyampaikan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka kajian Ramadan kita kali ini dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sebagai nabi yang lembut hatinya, yang hadir dari jiwa-jiwa kita. Dan alhamdulillah sudah panjang lebar, satu ayat tidak selesai. Dan begitulah kalau Bapak Ibu membaca para ulama tafsir membahas ayat dengan detail dan seterusnya. Karena itulah maka mari kita pelajari terus, karena banyak ilmu Al-Quran yang belum kita pelajari. Dan alhamdulillah kita akan memulai kajian kita untuk sesi saya akan berbicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan paman beliau yaitu Abu Thalib, yang diabadikan oleh para ulama di dalam surat Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56 saya memohon dibaca oleh salah satu yang hadir, ada mic-nya. Mohon dibaca ayat berikut terjemahnya. Atau pakai mic saya. Silakan. Siapa yang mau baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahli man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, itu ayatnya, satu ayat yang akan kita tadabburi di pertemuan kali ini. Dan para ulama mengatakan, hampir keseluruhan ulama, bahkan menurut Az-Zajjaj, ini ulama, para ulama ijma, bahwa ayat ini turun tentang Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, siapa yang kau kasihi. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini tadi menurut kebanyakan ulama, bahkan ijma menurut Az-Zajjaj, bahwa turun tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib. Teman-teman dirahmati Allah, waktu Nabi SAW berdakwah itu ammun Nabi, ammamun Nabi, paman-paman Nabi, jadi saudara ayah. Paman Nabi itu ada empat. Amamun Nabi itu ada empat. Yang pertama siapa? Abu Thalib. Yang kedua Abbas. Yang ketiga Hamzah. Yang keempat Abu Lahab. Empat ya. Jadi Abu Thalib, Al-Abbas, Hamzah, dan Abu Lahab. Ini empat paman Nabi, yang keempat-empatnya adalah putra Abdul Muttalib. Artinya berarti paman Nabi, karena saudara ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari empat itu yang beriman berapa? Yang tidak beriman berarti dua. Ya, kalau yang beriman dua berarti tidak beriman dua. Ini dua-dua. Yang beriman siapa? Abbas dan Hamzah. Yang tidak beriman Al-Abbas dan Abu Thalib. Siapa? Abu Lahab. Antum gak ngantuk ya? Abu Thalib dan Abu Lahab. Al-Abbas, Hamzah, paman Nabi yang beriman, kemudian Abu Thalib dan Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk keempat-empatnya ada ayatnya. Abu Thalib ini ayatnya. Kalau Abu Lahab yang mana? Satu surat sendiri. Abu Lahab satu surat sendiri. Ya. Kita semua tahu tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahabi wa tab dan seterusnya. Adapun Al-Abbas dan Hamzah. Al-Abbas, Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Al-Abbas menurut ulama, bahkan ini kata anaknya Al-Abbas yang merupakan ahli tafsir, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Menurut Abdullah bin Abbas, ayat ini turun untuk Abbas, atau turun tentang Abbas, tentang ayahnya. Yaitu dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-70. Ada yang mengatakan ayat yang sebelumnya nanti ada, tapi ini saya sampaikan yang ayat 70 saja. Di mana ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, kul liman fi aidikum minal asra iya'lamillahu fi qulubihim iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai nabi, katakan kepada tawananmu, Karena ini peristiwa Badar adalah peristiwa di mana muslimin diberikan Allah kemenangan besar, kemudian berhasil menawan 70 tawanan perang. Salah satu yang ditawan adalah Abbas. Paman Nabi ini salah satu yang ditawan. Sebelum peperangan dimulai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada para sahabat yang lain. Kata Nabi, aku melihat sebagian orang dipaksa oleh masyarakat Quraisy untuk ikut keluar di perang Badar. Makanya kalau berjumpa mereka, jangan bunuh mereka. Disebutkan namanya oleh Nabi, diantaranya Abbas. Kalau jumpa mereka ini, nama-nama ini jangan dibunuh. Dan ini kemudian, walaupun nanti ada kalimat tidak baik dari sebagian orang, ya. Masa kita bunuh paman-paman kita sementara paman Nabi enggak boleh dibunuh, segala macam keluar kalimat juga. Ada keluar kalimat itu. Dan Nabi marah itu. Baik, jadi begitu ditawan Abbas berhasil ditawan oleh salah satu sahabat Ansor. Begitu ditawan, kemudian di perjalanan dibawa pulang dari Badar masuk Madinah itu, mereka kan diikat, Pak, di rantai gitu, diikat. Di perjalanan itu Nabi malam hari tidak bisa tidur. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, kau tidak tidur? Kata Nabi, saya mendengar rintihan suara Abbas. Lawan beliau. Abbas diikat. Saya mendengar rintihan suara Abbas. Saya tidak bisa tidur. Ini teman-teman perlu pahami bahwa kecintaan Nabi kepada paman-pamannya luar biasa. Apalagi masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat terbiasa untuk menjaga nasab semikian luar biasa. Apalagi ini nasab mulia, yaitu nasab Quraisy. Kecintaan Nabi luar biasa. Nabi dengar suara pamannya merintih, gak bisa tidur. Kemudian akhirnya ikatannya Abbas diringankan, dilepaskan, kemudian baru Abbas tidak merintih kesakitan, baru Rasul bisa tidur. Sampai di Madinah, ketika muslimin memutuskan, Rasul memutuskan bahwa tawaran perang Badar harus bayar. Ini hasil rapat para sahabat, walaupun nanti kita tahu di Al-Anfal juga Allah memberikan tegurannya. Begitu mereka diminta membayar, Al-Abbas menghadap ke Rasul SAW. Ini kan berarti bicara antara paman sama ponakan. Abbas berkata, ya Rasulullah. Manggilnya ya Rasulullah. Karena posisi sebagai Rasul bicaranya sekarang. Bukan sebagai ponakan. Ya Rasulullah. Saya ini sebenarnya sudah beriman. Jawaban Nabi SAW, kalau kamu sudah beriman, Allah pasti akan membalasmu dengan kebaikan. Itulah kenapa bunyi ayatnya, ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra i'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Wahai Nabi, katakan pada semua tawananmu, kalau Allah tahu di hatinya ada kebaikan, pasti Allah akan memberikan kebaikan lebih baik pada mereka dibandingkan apa yang diambil dari mereka. Ya. Kan itu tawanan harus bayar, Pak. Harus bayar. Tapi kalau mereka mengaku beriman, kan orang-orang beriman tidak boleh dikenai sebagai bukan tawanan, jizyah. Makanya Abbas mengatakan, saya beriman. Saya sudah beriman sebenarnya. Kan sebenarnya Nabi juga waktu di awal Badar tadi kan sudah mengatakan bahwa jangan dibunuh, karena ini orang-orang terpaksa berangkatnya. Sehingga Abbas sebenarnya ingin agar beliau dilepaskan. Tidak mesti harus membayar tebusan. Maka ketika mengatakan itu, Nabi menjawab, kalau kau sudah beriman, Allah akan memberikan balasan lebih baik lagi untuk kamu. Yang penting kalau sudah beriman, betul. Tetapi, ya, tetapi kata Nabi, yang zahir, yang terlihat adalah kamu sedang memusuhi kami. Kan posisimu di mana? Bersama pasukan Quraisy kan? Lihat teman-teman, Bapak Ibu dirahmati Allah, menegakkan hukum itu sampai di wilayah itu. Ini padahal bicara dengan paman loh. Inilah Rasulullah SAW. Rasul menerapkan kalimat beliau sendiri bahwa manusia itu sama di hadapan hukum. Itu bukan kalimat orang hari ini, itu kalimat Rasul 15 abad lalu. Sama depan hukum itu kan hari ini cuma kalimat jualan aja itu, Pak. Kalau itu antum boleh lihat, Pak. Paman sendiri. Secara hati Nabi enggak sanggup, maka Nabi enggak bisa tidur begitu mendengar rintihan suara Abbas. Tetapi secara hukum harus saya terapkan. Kata Nabi, masalahnya yang zahir, wahai Abbas, kamu ada di pasukan kafir, memusuhi kami, itu yang zahir. Jadi kau harus bayar. Kemudian kata Abbas, bagaimana kalau bayarannya adalah 20 dinar yang sudah diambil? Nah, dia punya uang 20 dinar sudah diambil, Pak, oleh muslimin. Namanya perang. Perang kalau orang kalah itu kan apa saja bisa dirampas itu. Ya pedangnya, ya baju besinya, ya uangnya orang itu. Kata Nabi SAW, adapun yang 20 dinar itu adalah pemberian Allah untuk kami. Karena itu rampasan. Bukan tebusan kalian, kan itu kan rampasan. Kau bawa itu, kemudian kita dapat, itu Allah berikan untuk kami. 20 dinar. 20 dinar berapa ya? Hah? 40 juta. Jadi yang 40 juta itu hadiah Allah untuk kami. Kamu harus tetap bayar tebusan, bukan itu tebusan itu. Tebusan itu untuk bebaskan kamu dari tawanan ini. Jadi dialog dengan pamannya panjang, Masya Allah. Akhirnya, kemudian Abbas membayar tebusan. Dan disebutkan bahwa Abbas, karena Abbas itu adalah paman Nabi yang kaya raya. Abbas membayar tebusan paling banyak dibandingkan tawanan yang lain. Abbas membayar 120 dinar. 120 uqiyah emas. Nanti kita cari uqiyah itu berapa ya. 120 uqiyah emas. Itu membayar paling banyak dibandingkan tawanan yang lainnya. Dan kemudian Abbas setelah itu baru diizinkan, dibebaskan. Dibebaskan oleh Nabi SAW setelah membayar tebusan. Dan Abbas kemudian berkata, nanti setelah berjalan sekian lama, lihat Abbas berkata, Abbas mengatakan 20 dinar yang hilang itu dia masih ingat, Pak. 20 dinar yang diambil itu. Karena Abbas merasa sudah beriman. Antum kalau buka buku Sirah Nabawiyah, di buku-buku Sirah Nabawiyah juga dikatakan Abbas itu sudah masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Begitu kan? Badar itu kan setelah Nabi hijrah. Tapi kalau Nabi tidak mendapatkan keyakinan, Nabi hanya katakan ya kalau urusan iman kamu Allah balas baik kok, insya Allah. Tapi sekarang posisi kamu di situ masalahnya. Maka Abbas mengingat 20 dinarnya itu. Kemudian ternyata Abbas berkata, Allah memberikan ganti yang lebih baik dari 20 dinar. Karena kelak saya diberikan Allah 20 budak yang setiap budak membawa harta yang sangat banyak. Setiap satu orang budak. Jadi bukan 20 dinar, Pak. 20 budak yang setiap budak membawa harta perdagangan yang sangat banyak. Itu Abbas. Dan itu persis seperti ayat yang mengatakan, Iya'lamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah tahu ada kebaikan di hatimu, Allah ganti kok. Dengan yang lebih baik daripada yang diambil dari kalian. Nah, 20 dinar kan hilang dari diambil. Kalau yang 120, uqiyah anggaplah itu tebusan memang. Tapi yang 20, Abbas nampaknya masih, saya ini muslim, masa diambil uang saya kan? Tapi gak usah khawatir, karena itu hukum yang terlihat. Hukum itu yang terlihat. Maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Dari ganti yang lebih baik, tadi ternyata Abbas menyampaikan sendiri, benar angkanya tetap 20. 20 diganti 20. Cuma ganti Allah jauh lebih baik dan jauh lebih banyak. Lebih hebat dari itu, Allah berfirman, wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah ampuni kalian. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Itu untuk Abbas. Untuk Hamzah. Turun ayat di dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl ayat 125. Menurut sebagian riwayat ini turun 125, 126, 127, 128. Menurut riwayat ini turun tentang Hamzah. An-Nahl. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Berdakwahlah kalian dengan hikmah, dengan mau'izah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar nabinya menyampaikan Islam ini dengan hikmah. Karena nanti ayat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma'uqibtum bih. Kalau kalian mau membalas, maka balas yang semisal. Ini menurut riwayat, sebagian riwayat, ini turun saat Hamzah dimutilasi di perang Uhud. Kita tahu ketika di perang Uhud, Hamzah syahid, dan riwayat sejarah menyampaikan Hamzah dimutilasi, dipotong-potong jarinya, dibelah perutnya, dan seterusnya. Keji sekali. Dan Nabi SAW sedihnya luar biasa. Kalau tadi mendengar rintihan Abbas tidak bisa tidur. Tentu bisa bayangkan Nabi menyaksikan sendiri keadaan tubuh pamannya Hamzah, Sayyidus Syuhada. Karena berat buat Nabi SAW. Berat sekali buat Nabi SAW, karenanya menurut riwayat bahwa, menurut sejarah bahwa ketika Hindun yang memerintahkan itu nanti masuk Islam, Nabi SAW meminta beberapa waktu untuk tidak melihatnya. Manusia manusiawinya. Ya, daripada kita ketemu berantem, lebih baik kita berjauhan. Itu lebih baik itu. Untuk ambil kaidah ini. Oh iya. Daripada kita karena sesama muslim, karena Hindun sudah masuk Islam kali ini. Tidak boleh dibenci. Tidak boleh dimusuhi sebagai orang kafir. Karena Nabi minta waktu. Kasih saya waktu. Untuk bisa melihatmu. Ya. Karena itulah maka bisa dibayangkan sedihnya Rasul SAW tentang Hamzah, paman beliau. Hamzah radhiyallahu anhu, begitu beliau syahid di Uhud, Allah menurunkan ayat yang menyampaikan bahwa kalian harus tetap hikmah. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Rasul, menurut riwayat Rasul, menurut riwayat lain adalah para sahabat yang lain, ketika melihat muslimin keadaan seperti itu, termasuk Hamzah yang dimutilasi itu, mereka berkata, kalau dalam riwayat yang tentang Rasul, Rasul berkata, akan aku perlakukan 70 orang sebagai gantinya Hamzah. 70 orang kafir akan aku perlakukan dengan cara yang sama sebagai gantinya Hamzah, diperlakukan seorang diri, Hamzah diperlakukan seperti yang disaksikan. Itu dilarang oleh Allah SWT. Dilarang, Allah ingin menyampaikan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan. Tidak boleh seseorang melakukan di luar aturan. Sampai nanti, kemudian disampaikan bahwa kalau balas-balas yang semisal, kalau 1:70 kan tidak semisal. Itu sampai nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk muslimin melakukan mutilasi, motong-motong jasad tubuh itu tidak boleh. Sampai kemudian keluar larangan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang Hamzah, Abbas, kemudian Abu Lahab. Kita akan membahas lebih detail tentang Abu Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang anaknya banyak tapi miskin. Beda dengan Abbas. Anaknya banyak tak miskin. Tetapi Abu Thalib mendapatkan amanah dari Abdul Muttalib untuk melanjutkan pengasuhan Muhammad. Karenanya kemudian Abu Thalib yang mengasuh itu. Dan Abu Thalib itu orang yang sangat taat pada orang tuanya. Bakti pada orang tuanya, pada Abu Muthalib. Abu Thalib bakti pada Abdul Muthalib itu luar biasa. Ini anak yang sangat berbakti. Salah satu contoh baik dari seorang Abu Thalib, bahwa dia anak yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang tadi dibaca, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rasulullah SAW itu pasti sangat dekat dengan Abu Thalib dan pasti merasa berhutang jasa besar. Anda bisa bayangkan dari mulai umur 8 tahun diasuh Abu Thalib. Kalau bayangkan kalau kita diasuh orang 8 tahun, dari umur kita 8 tahun, maka pasti sudah luar biasa itu. Itu orang-orang luar biasa. Sudah begitu mengasuhnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Istrinya Abu Thalib, Fatimah binti Asad, seorang ibu yang sangat istimewa. Benar-benar menjadi pengganti ibu. Ya. Dan ini timbal balik yang menarik antar keluarga. Karena Muhammad kecil yang sadar bahwa dia bukan anaknya Abu Thalib, maka dia di rumah itu tidak semena-mena. Dia sadar bahwa saya hanya ponakannya Abu Thalib, bukan anaknya, sementara Abu Thalib punya anak banyak. Karena disebutkan kalau datang makanan, anak-anak Abu Thalib berkerumun berebut makanan, Muhammad kecil menyingkir. Dia sadar dia bukan anak Abu Thalib. Tapi Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib, biasanya akan meminta makanan itu dan mengatakan, "Dulukan Muhammad, dulukan saudara kalian ini." Ya, jadi ini ibu yang luar biasa. Sekarang nanti ketika Fatimah binti Asad meninggal dan Nabi langsung yang turun ke liang lahatnya untuk menerima jenazah, kemudian beliau menangis dan mengatakan, "Ini adalah ibuku setelah ibuku. Ini adalah ibuku setelah ibuku." Dan ada tiga wanita yang oleh Nabi disebut ibuku setelah ibuku. Yang satu adalah Fatimah binti Asad, ibunya istrinya Abu Thalib. Yang kedua adalah Ummu Aiman, Barokah. Ini pembantunya keluarga Nabi dulu. Ummu Aiman, ibunya Usamah, istrinya Zaid bin Harithah. Dan yang ketiga adalah ibu susuannya. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Ibuku, ummi ba'da ummi. Ibuku setelah ibuku. Ibuku sudah tidak ada, ini ibuku. Jadi Nabi SAW dengan semua itu, dan Abu Thalib, pembelaannya kepada Nabi Muhammad sudah tidak usah ditanyakan lagi. Antum baca di Sirah Nabawi panjang lebar bagaimana pembelaan Abu Thalib. Itu yang namanya ponakannya Muhammad SAW ini, itu tidak boleh tersentuh sedikit pun musibah, bahaya, tidak boleh mendekat. Abu Thalib tampil paling depan, dan posisi Abu Thalib sebagai posisi tokoh tertinggi saat itu yang membuat orang tidak ada yang berani menyentuh Muhammad SAW ketika Abu Thalib masih hidup. Jadi itu penjagaan. Dan ini dalam Al-Quran diabadikan sebenarnya, bahwa para nabi itu terutama setelah zaman Nabiullah Saleh, itu oleh Allah diberikan penjagaan yang kuat. Tafsir para ulama, ar-rukn asyadid itu artinya adalah keluarga, nasab keluarga, karena nasab dan keluarganya itu setidaknya bisa membela walaupun mungkin tidak beriman. Bisa membela dan dimanfaatkan untuk membela dakwah itu. Dan Nabi Muhammad SAW dibela luar biasa habis-habisan oleh Abu Thalib. Makanya tidak ada yang paling diharapkan oleh Nabi kecuali masuk Islamnya Abu Thalib. Sudah sempurna orang. Dengan semua kebaikannya sudah luar biasa. Ini orang baik, luar biasa. Sepakat Pak, luar biasa. Kan kita suka begitu ya. Tinggal satu yang belum di dia. Ucap syahadat. Juga pernah lihat orang begitu? Iya, Pak. Ada orang, ini kisahnya nih. bahwa hidayah itu bukan karena kita ingin. Hidayah itu bukan dikarenakan kita cinta. Hidayah itu bukan babnya sekedar dia siapa, kenalan kita atau bukan. Babnya itu adalah Allah berkehendak atau tidak berkehendak. Karena ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, para ulama menjelaskan kisahnya. Ini kisah wafatnya Abu Thalib. Tentang Abu Thalib dalam kisahnya dan dalam riwayat yang sahih. Bahkan riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang turunnya ayat ini untuk tentang Abu Thalib. Dan kemudian sejarah menyampaikan tentang bagaimana meninggalnya. Ketika Abu Thalib sudah, karena Abu Thalib itu usia sudah tua, kemudian setelah pemboikotan yang berakhir tahun 10 kenabian, dari tahun 7 sampai tahun 10, itu keadaan Abu Thalib semakin memburuk karena semua terkena pemboikotan dan akhirnya saat itu tidak ada yang bisa makan dengan nutrisi baik. Jadi muslimin itu makan apa saja, padahal yang diboikot bukan cuma muslimin. Keluarga Bani Muttalib, keluarga Bani Hashim semua diboikot. Termasuk Abu Thalib di dalamnya. Sudah tua, nutrisinya masalah, akhirnya begitu selesai pemboikotan 3 tahun lamanya, itu keadaan Abu Thalib kesehatannya makin menurun, makin menurun, makin menurun. Di tahun 10. Jadi selesai pemboikotan itu, disitulah wafatnya. Wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib ketika sudah dalam keadaan sakit itu dan nampaknya semua sudah merasa bahwa Abu Thalib ini nampaknya sudah hari terakhir, bahkan kalimat Nabi, wahai paman engkau ada di hari-hari terakhir di dunia ini. Kalimat Nabi SAW. Saat itu Nabi datang, karena keadaan sudah mengkhawatirkan, Nabi datang ke rumah Abu Thalib. Begitu Nabi datang, ternyata di sisi Abu Thalib sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Begitu, ini berarti ini nyata Pak, ini rebutan orang, baik, rebutan orang siapa yang nanti Allah izinkan. Karena Rasulullah SAW membisikkan hidayah, Abu Jahal membisikkan kesesatan. Kita hakimnya, sebagaimana Nabi SAW juga ketika menyampaikan tentang kita bahwa manusia itu, kata Nabi, lil insi lammatan. Manusia itu punya dua bisikan. Lammatun minal malak wa lammatun minas syaitan. Bisikan dari malaikat, bisikan dari setan. Kan kita didukung untuk berbuat kebaikan, semangat, tekad baiknya luar biasa. Tapi suatu waktu kita didorong untuk berbuat dosa, syahwat luar biasa, dan seterusnya. Yang akan menjadi wasit kita. Saya ini akan jadi wasit terhadap diri saya. Siapa yang mau saya menangkan? Bisikan malaikatkah atau bisikan setankah? Nah, ini sekarang terlihat ada bisikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisikan Abu Jahal. Abu Thalib disebutkan sempat menasihati keturunan Abdi Manaf. Jadi masyarakat Abdi Manaf. Tentu Abdi Manaf adalah salah satu kakek Nabi ke atas. Abu Thalib sempat memberikan nasihat bahwa kepada masyarakat Abdul Manaf, berimanlah kamu kepada Muhammad. Maka Nabi berkata, paman, kenapa kau nasihati orang lain tapi kamu lupa dirimu sendiri? Kemudian Abu Thalib menjawab, kata Abu Thalib, kalau saja bukan karena aku khawatir masabbah. Dalam riwayat lain, antu'ayyironi Quraisy. Ta'yir dan masabbah itu artinya mengecek, memperolok-olok, menghina. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan oleh Abu Thalib adalah ejekan, hinaan orang Quraisy. Kenapa? Posisi dia sebagai pemimpin tertinggi, Bang. Kalau bukan karena itu yang saya khawatirkan, maka pasti aku akan membuat hatimu senang. Artinya, aku akan masuk Islam. Kalau bukan karena aku khawatir ejekan orang-orang Quraisy ini. Makanya kemudian Abu Jahal nanti menguatkan. Abu Jahal itu menguatkan, bahwa atarghab an millati Abdul Muthalib, apakah wahai Abu Thalib kamu membenci agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kan bapaknya Abu Thalib. Dan tadi saya sudah katakan, Pak. Saya sudah katakan tadi bahwa Abu Thalib adalah anak yang sangat bakti pada ayahnya. Makanya tolong berhati-hati meletakkan sebuah kata kebaikan. Sebuah kebaikan itu kalau tidak tepat dalam menafsirkannya bisa salah artinya. Ini contohnya, bakti pada kedua orang tua. Dan Abu Jahal tahu persis, kuncinya tahu persis. Ini Abu Jahal namanya ya kan? Abu Jahal itu orang pintar, pintar luar biasa. Dia tahu persis pintu untuk masuk ke Abu Thalib. Maka disebutlah nama bapaknya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci agama Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Dibencilah, disebutlah nama bapaknya, tentu itu sudah tekanan yang luar biasa. Ini masalah benci bapak loh ini, ya kan? Dan Abu Thalib mustahil membenci bapaknya. Karena jangankan Abu Thalib, seluruh masyarakat Quraisy hormat dan sangat kagum pada Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu sebagai pemimpin yang hebat, cerdas, secara tubuh, secara fisik tubuh. Abdul Muthalib itu fisiknya juga meyakinkan. Tinggi, besar, gagah itu Abdul Muthalib. Tinggi, besar, gagah itu Abdul Muthalib. Makanya semua orang mengagumi Abdul Muthalib. Apalagi Abu Thalib, anaknya. Dan ini juga pelajaran. Salah kalau orang terhalangi hidayahnya dengan kalimat birrul walidain. Salah kalau orang melakukan dosa dan maksiat dengan alasan birrul walidain. Karena masih suka ada gitu. Ini saya bakti Pak sama orang tua. Gitu ya, tapi salah ini Mas. Ini dosa. Dosa itu enggak ada baktinya. Gitu ya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, kita semua tahu tidak boleh taat pada makhluk untuk kalau maksiat pada Allah yang Maha Khaliq, yang Maha Mencipta. Abu Thalib kemudian mengeluarkan kalimat pilihannya. Dan dia mengatakan kalimat bal ala millati Abdul Muthalib. Dia memilih bahwa saya memilih untuk berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Maka kemudian disitulah para ulama mengatakan bahwa Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kalaupun ada perbedaan pendapat tentang apakah Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman atau tidak beriman, itu perbedaan sangat kecil dan sebenarnya besar datang dari Syiah. Syiah ingin memastikan bahwa Abu Thalib beriman bahkan termasuk sahabat senior. Sahabat Nabi yang senior. Alakulin, teman-teman rahmati Allah SWT, para ulama mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Bukti yang lain adalah hadis Nabi SAW yang menyampaikan bahwa Abu Thalib ada di neraka. Walaupun nerakanya adalah neraka yang paling ringan, itu pun karena syafaat Nabi SAW. Artinya kebaikan Abu Thalib sudah diberikan balasannya dengan cara diringankannya hukumannya. Hukumannya Abu Thalib dengan Abu Thalib disiksa di neraka yang paling ringan. Waliyadzubillah. Tentu kata ringan artinya bukan ringan, karena seringan-ringannya neraka adalah neraka. Karena itulah kemudian Nabi sedihnya luar biasa. Begitu Abu Thalib meninggal, kemudian tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, maka Nabi SAW sedihnya luar biasa. Karena sedih itulah maka Allah menurunkan ayat ini. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang lebih tahu tentang orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk. Ayat ini ada di dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas. Seperti tadi, yang antum dengarkan Ustaz Arifin bahas bagaimana satu ayat dalam surat At-Taubah, kemudian dibahas At-Taubah. Saya sampaikan sedikit tentang Al-Qasas. Al-Qasas surat keberapa? Surat ke 28. Surat sebelumnya apa? Surat sebelumnya surat apa? An-Naml. Surat sebelumnya lagi surat apa? Hah? Asy-Syu'ara. Urutannya gitu. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas. 26, 27, 28. Para ulama mengatakan tiga surat ini diletakkan berurutan dalam mushaf, juga berurutan dalam turunnya. Jadi turunnya juga berurutan. Asy-Syu'ara, kemudian An-Naml, kemudian Al-Qasas. Karena ternyata tiga surat ini punya hubungan yang sangat kuat antara satu surat dengan surat yang lain. Dan di dalam surat-surat, tiga surat ini ternyata selalu ada kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Sampailah di surat Al-Qasas, di dalam surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala membuka suratnya. Nanti silakan dibuka di surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat itu agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Nabi Musa. Karenanya semua kisah yang disampaikan tentang Nabi Musa, baik di Asy-Syu'ara, di An-Naml ataupun di Al-Qasas, sesungguhnya adalah merupakan pelajaran buat Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang akan dihadapi Nabi Muhammad sebenarnya mirip dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa. Begitu. Dan ternyata hari ini yang berhadapan di muka bumi hari ini adalah umatnya Nabi Muhammad dengan yang mengaku umatnya Nabi Musa. Gitu? Itu yang sedang berhadapan di muka bumi hari ini. Untuk itulah maka ini pelajaran mahal sebenarnya. Karena itu kenapa kemudian kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam di dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau dibuka di surat Al-Qasas yang ayat 3 itu, Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumi yu'minun. Kami bacakan untukmu wahai Muhammad sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun bil haqq, dengan hak, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Jadi kisah ini untuk orang-orang beriman. Karena isi kisah Nabi Musa alaihissalam, dari semua perjalanannya, itu adalah perjalananmu. Siapa yang dihadapi, dari negeri mana pindah ke negeri mana, kemudian nanti kembali lagi ke negeri semula, itu semua adalah kisah Nabi Musa, dan itu pula kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini ada di dalam surat Al-Qasas. Dan di ayat yang ke-56 yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha, tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang dicintainya itu. Itu adalah gambaran tentang bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan salah satu keluarga beliau, yaitu paman beliau. Tapi mari kita lihat beberapa ayat yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ayat 56 ya. Itu ayat 56 dimulai dari ayat 48. Ya, ambillah dari ayat 48. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Oke, ayat yang ke 48. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti yang telah diberikan pada Musa dulu?" Sama gitu. Jadi kenapa belajar dari Nabi Musa? Karena Nabi, umat Nabi Muhammad pun itu juga gitu. juga mereka sering dengar kisah Nabi Musa dan mereka pingin begitu. Dan itu sebenarnya diajadikan alasan untuk menolak. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, seperti itu keadaannya, masyarakat Mekah malah tidak beriman. Masyarakat yang itu merupakan keluarga Nabi sendiri, orang-orang dekat Nabi, Quraisy, ternyata tidak beriman. Tetapi di ayat yang ke 52, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, berarti ini ahlul kitab, mereka ternyata beriman pada Al-Quran itu. Lihat, orang Mekah itu bukan ahlul kitab. Orang Mekah, keluarga Nabi, Quraisy itu bukan ahlul kitab. Mereka enggak kenal kitab. Siapa ahlul kitab? Hah? Kalau di sekeliling Nabi itu adalah orang-orang Yahudi yang di Madinah. Atau kalaupun ada orang Arab yang mengerti Alkitab, itu biasanya belajar ke negeri Syam. Seperti Warokoh bin Naufal, ya, sepupunya Khadijah. Warokoh mengerti Alkitab karena belajar di negeri Syam. Tapi kalau tidak, masyarakat Mekah bukan masyarakat ahlul kitab. Makanya ini bertambah, Allah ingin menggambarkan betapa sedihnya Nabi SAW. Keluarga, kerabat, suku Nabi tidak beriman, seperti ayat 48 tadi. Tetapi malah orang lain yang jauh, sebagian dari mereka beriman. Gitu ya. Jadi orang yang dekat dengan kita kan, itu kita memang. Dan memang dulu Nabi sejak awal dakwahnya sudah diberikan Allah perintah. Wa anzir ashiratakal akrabin. Berikan peringatan kepada keluarga kerabatmu. Jadi dimulainya dakwah Nabi dari keluarga dan kerabat. Tapi justru yang terdekat itu malah susah. Jadi memang ada sejarahnya itu. Yang dekat malah susah. Yang ikut malah orang jauh. Karena ahlul kitab bukan orang Mekah. Paling nanti Nabi ketemunya di Madinah. Orang-orang Madinah malah beriman. Atau sebagian ahlul kitab, orang-orang yang memang belajar Alkitab, mereka beriman. Tapi keluarga Nabi sendiri malah tidak beriman. Itu keadaan gambaran tentang ayat sebelum ayat 56 yang sedang kita bahas. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih karena pamannya tidak mendapatkan hidayahnya. Kemudian ayat ini para ulama mencoba untuk melihat menggabungkannya dengan surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Bapak Ibu bisa buka suratnya. Asy-Syura ayat 52. Sudah? Baik. Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu, lihat akhir ayatnya, Allah berfirman. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, lamnya lam taukid. Benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, yang surat Al-Qasas yang sedang kita bahas, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Tapi di surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah. Menunjukkan orang jalannya lurus. Ini bukan merupakan benturan antar ayat. Karena para ulama mengatakan bahwa hidayah karenanya ada pembahasan di dalam akidah yang kita tahu, pembahasan hidayah. Hidayah itu terbagi dua. Kita semua tahu. Ini sumber ayatnya. Yang Asy-Syura ayat 2 adalah hidayah yang artinya adalah taujih, irsyad. Jadi memberikan arahan, mengajari, menjelaskan Islam, menunjukkan. Itu namanya hidayah. Tapi bahwa orang itu yang kita ajari mau nerima atau tidak nerima, hatinya dibuka oleh Allah atau tidak dibuka Allah, orang ini mau tobat atau tidak tobat, orangnya mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam, nah itu Al-Qasas 56. Bahwa ini bukan wilayahmu, wahai Muhammad. Ini bukan wilayahmu. Karena ada dua. Tugas kita, tugas manusia ini adalah, hidayahnya adalah hidayah menyampaikan. Masalah diterima atau tidak diterima, itu bukan wilayah kita, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini gabungan antara surat Al-Qasas dan surat Asy-Syura. Nah, ini teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka latahdi man ahbabta. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar cinta pada pamannya. Karenanya di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata ahbabta dengan fi'il madhi, dengan kata kerja bentuk lampau. Bahwa cinta Nabi itu kalau bentuk lampau itu peristiwanya udah lewat. Kalau yang sedang kita jalani mungkin berubah, begitu ya. Kan sekarang umpamanya gini, saya punya kebiasaan umpamanya kalau pagi minum susu kambing umpamanya. Itu kebiasaan saya, tapi mungkin berubah. Mungkin berubah di tengah, karena sesuatu yang masih saya jalani. Tapi sesuatu yang sudah saya lakukan sudah selesai. Yang sudah saya lakukan sudah lewat. Itu fi'il madhi. Karenanya ketika Allah berfirman dengan menggunakan kata ahbabta, maka cinta Nabi SAW itu cinta yang tidak mungkin berubah. Cintanya pada pamannya. Padahal pamannya, tadi para ahli ilmu mengatakan pamannya kafir. Nah, jadi judul babnya jadi begini, mencintai orang kafir. Serius? Antum pernah belajar tentang yang membatalkan keislaman? Betul? Apa salah satu poinnya? Ya, mahabbatul kuffar wa muwalatuhum. Mencintai orang kafir, ya kan? Setia pada mereka. Loh, ini gimana nih? Nabi Muhammad mencintai orang kafir. Pamannya jelas kafir, kok meninggal kafir? Begitu teman-teman. Apa jawabannya? Pamannya jelas kafir kan? Jelas kafir. Dan kata ahbabta, ahbabta itu adalah cinta dengan fi'il madhi. Itu gak mungkin berubah, sudah lewat. Kecintaan sudah pasti sudah. Kalau saya mengatakan bahwa saya ini dulu pernah melakukan begini, itu sudah lewat. Dia tetap di sana. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui, cintanya pada pamannya luar biasa. Bukti cintanya sampai akhirat kok. Cinta Nabi sampai akhirat kan? Cinta Nabi pada pamannya sampai akhirat kan? Iya, dikasih syafaat, diberi syafaat khusus. Luar biasa. Ya, kalau sebelum wafat jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya am kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Paman katakan la ilaha illallah. Nanti kalimat ini aku akan pertahankan ini di hadapan Allah untuk membela kau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu cinta Nabi luar biasa. Silakan dijawab, Pak. Apa jawabannya? Ini mencintai orang kafir loh. Ahbabta, engkau benar-benar mencintai pamanmu. Pamannya orang kafir dicintai. Padahal dalam pembelajaran kita tentang yang membatalkan keislaman, salah satunya mencintai orang kafir. Makanya saya cuma ingin sampaikan, teman-teman tolong belajarnya dilanjutkan. Betulan, Pak. Saya, ini bahaya. Zaman ketika pemikiran takfir mudah mengafirkan orang merebak. Ya kan? Itu kalau kemudian antum semua, kita semua belajarnya dangkal, pasti akan termangsa oleh itu. Itu pasti, Pak. Makanya belajarnya yang dalam. Lu kemudian ayat disampaikan. Ya kan? Berapa banyak ayat yang menunjukkan dilarang untuk muwalatul kufar. mencintai dan setia pada orang kafir. Subhanallah. Apa Nabi pernah mengkhianati Abu Thalib? Itu hormatnya luar biasa. Setianya pada Abu Thalib luar biasa Nabi SAW. Salah satu bentuk setianya Nabi SAW adalah ketika Abu Thalib harus berbagi anak-anaknya. Berbagi anak-anaknya, maka Nabi mengambil salah satu anaknya sebagai bentuk balas budi Nabi kepada paman yang telah mengasuh dari kecil, maka Abu Thalib diasuh oleh Nabi SAW. Abu Thalib anaknya, Ali anaknya Abu Thalib. Maka diambillah Ali menjadi anak asuh Nabi SAW. Lengkap nih, Pak. Cinta, setia. Nah, terus gimana? Itu, Pak. Itu ya. Jadi mohon hati-hati. Belajar tolong yang dalam. Kalau enggak, nanti semua orang kafir masalahnya. Tolong yang dalam belajarnya. Saya jawab atau antum cari sendiri? Nah, kalau antum mau cari sendiri juga bagus, kan? Enggak. Yang sudah pasti, kalimat serampangan itu salah. Cuma gimana jawabnya itu aja kan. Kalimat serampangan itu salah pasti. Atau mencinta orang kafir. Waduh bahaya tuh. Itu membatal keislaman. Kafir antum tuh. Subhanallah. Nabi Muhammad jelas dinyatakan Allah. Ahbabta. Muhammad, kau benar-benar mencintai pamanmu. Yang kafir itu Abu Thalib. Ya kan? Baik. Jawabannya ada di dalam surat Al-Mumtahanah. Atau mencari sendiri aja ya. Kan ngajinya pakai PR enak Ustaz Kiai Herfi ya. Jawabannya besok, kan besok ketemu lagi ya. Besok lupa, lain tema masalahnya. Al-Mumtahanah. Ini berhubungan juga antara anak dan orang tua kafir. Antara Asma, putri Abu Bakar, dengan ibunya yang musyrik, masih musyrik saat itu. Yang ibunya datang ke Madinah, Rasul sudah di Madinah, kemudian ada ibunya datang kepada Asma memberikan banyak hadiah, karena ini ibunya, ingin memberikan hadiah pada putrinya. Asma enggak mau menerima ibunya, enggak mau menerima hadiahnya. Karena ini ibu saya, walaupun ibu saya, tapi musyrik, kafir ini ibu saya. Nah, itu jelas, kalau itu jelas kafir itu, ya? Saya tidak mau. Ya. Tak tahan dulu sampai saya bertanya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turunlah surat Al-Mumtahanah itu. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian. Untuk kalian berbuat bir, berbuat kebaikan. Dan berbuat qist, berbuat keadilan. Kepada orang-orang yang tidak Allah larang. Yang tidak Allah larang. Ya, la yanhakumullah 'ala alladziina lam yuqatilukum. Siapa yang tidak dilarang itu? Yang tidak dilarang adalah alladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian. Lengkap, Abu Thalib tidak dua-duanya. Betul? Tidak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Ya kan? Tidak memerangi, bahkan Abu Thalib berapa kali mengatakan, "Aku percaya dengan yang kau bawa. Aku percaya sama kau, Muhammad, ya kan? Percaya sama kamu." Ya, tapi belum mau syahadat juga. Jadi Allah tidak melarang. Tidak melarang. Asal orang itu tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Siapa yang dilarang? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa lam wakhrajukum min diyarikum. Yang dilarang tadi orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Lihat di dua ayat itu, di Al-Mumtahanah dua-duanya itu selalu ada kata fiddin. Betul? La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fiddin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin. Fiddin. Jadi artinya kalau kecintaannya adalah kecintaan manusiawi, ponakan sama pamannya, seseorang dengan kerabatnya, apalagi pada orang yang berjasa dalam hidupnya, itu manusiawi. itu manusia, walaupun orang kafir. Baik. Yang menjadi masalah adalah tentang kecintaan itu kalau urusannya urusan agama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika urusannya agama, bahkan ketika Abu Thalib yang meminta, Abu Thalib mencoba untuk menengahinya, tidak menerima. Nabi Muhammad tidak mau, urusan agama nggak bisa nego. Urusan agama nggak bisa paman, ya kan? Kalau urusan agama nggak bisa. Tapi urusan kita, saya ponakanmu segala macam bisa, nggak ada masalah kan itu. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang berkehendak, siapa yang dikehendaki. Ini tentang masalah hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu teman-teman membaca ayat tentang Allah memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki, Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, itu jangan salah paham dalam membaca ayat. Akhirnya kemudian orang bilang gitu, kenapa sih Allah menyesatkan orang? Allah tidak menyesatkan orang. Allah tidak menyesatkan orang. Lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap kita kemampuan dan pilihan. Kemampuan, kudrah, kemampuan. Dan hak untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di depan kita itu ada dua jalan. Ya, ada jalan fujuraha, jalan rusak, dan taqwaha, jalan takwa. Sudah ada pilihan. Dan kita diberi kekuatan. Kalau kita tidak dikasih kekuatan, lain ceritanya. Umpamanya, jalannya ada. Bisa-bisa milih. Tapi kita gak bisa milih. Umpamanya kekuatannya gak ada untuk memilih. Akhirnya sesat. Itu lain ceritanya. Karenanya, orang dan hidayah itu ada empat jenis. Orang dan hidayah itu ada empat jenis. Secara zahir dan batinnya. Tentang masalah hidayah. Ada orang yang zahir dan batinnya mendapatkan hidayah. Itu adalah orang beriman. Ada orang yang zahir batinnya tidak dapat hidayah. Itu orang kafir. Ada orang yang zahirnya hidayah tapi batinnya sesatan. Itu adalah munafik. Tapi ada orang yang batinnya sebenarnya dapat hidayah tapi zahirnya tidak bisa. Loh kok begitu? Mau ada? Hah? Batinnya jelas beriman. Jelas beriman. Orang kalau beriman pasti menjalankan imannya. Tapi ini dia tidak bisa. Karena apa? Karena kudrohnya gak ada. Dia tidak punya kemampuan untuk menjalankan imannya. Dia pengen. Dia ingin. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa seperti kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir hatinya mantap dengan iman. Tapi karena dia tidak punya kuasa, sehingga kemudian harus terucap kalimat, zahirnya sesat, karena kalimat yang diucapkan adalah kalimat kekafiran. Tetapi hatinya mantap dengan keimanannya. Itu orang yang terpaksa, tapi pembahasan terpaksa adalah pembahasan yang tidak boleh diluaskan dan harus ditanyakan kepada para ahli ilmu. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu hal terbesar yang kalau kita diberikan maka itu adalah nikmat paling agung yang ada. Dia nikmat teragung yang ada dalam kehidupan manusia. Karena kalau kita sudah bisa masuk dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ketika kita masuk ke dalam istana seorang raja, diizinkan oleh raja masuk ke dalamnya. Subhanallah, raja yang baik tidak mengizinkan kita pulang kecuali kita bawa bingkisan. Hadiah, bingkisan, cendera mata, begitu seterusnya. Kita tahu kalau kita masuk ke Islam selalu ada yang diberikan. Itu manusia. Bagaimana ketika kita masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho kecuali pasti Allah memberikan seluruh rahmatnya. Makanya ini adalah sesuatu yang paling besar, paling mahal dalam kehidupan seorang adalah hidayah. Karenanya yang kita minta setiap hari adalah hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Setiap hari yang kita minta adalah hidayah. Ini merupakan satu pelajaran yang luar biasa bahwa betapa kita harus mensyukurinya, termasuk kehadiran kita di tempat ini untuk belajar bersama-sama tentang Al-Qur'anul Karim ini. Maka ini paling mahal dalam hidup kita. Dari semua yang kita miliki, hidayah untuk bisa menjalankan kebaikan itu adalah sesuatu yang paling mahal. Maka disyukuri supaya dia tetap ada. Dan hidayah itu terus ditambah Allah. Karena Allah ketika berfirman tentang Ashabul Kahfi, hidayah itu harus ditambah. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Para anak muda yang beriman pada Rabbnya dan kami tambahi dengan hidayah. Ditambah hidayah oleh Allah SWT. Jadi manusia diberikan Allah sebenarnya kekuatan memilih, hak memilih dan seterusnya. Tapi setelah itu, apakah dia mau memilih? Apakah dia mau menggunakan kekuatannya untuk memilih jalan kebaikan? Nah itu yang jadi masalah. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa Allah memberikan hidayah pada yang dikehendaki, itu kalau orang itu tidak berkehendak mendapatkan hidayah, Allah tidak kasih, mau dia gak mau. Kenapa? Jalannya sudah dibuka. Kau diberi kekuatan, kau diberi hak memilih. Sudah. Kalau tapi dia tidak mau, Allah Maha tahu bahwa dia memang tidak mau. Kalau ada yang mau, Allah memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Karenanya dari sinilah maka para ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahwa kecintaan Abu Thalib kepada Muhammad murni kecintaan seorang paman pada ponakannya. Bukan masalah agama. Kalau masalahnya adalah masalah agama, kalau kecintaannya karena kecintaan Muhammad pada Rasul, kecintaan Abu Thalib pada Rasul, bukan kecintaan Abu Thalib pada Muhammad. Gitu? Kalau kecintaan Abu Thalib karena kecintaan karena Rasul, Muhammad ini adalah Rasul, maka berarti Abu Thalib menginginkan hidayah. Tapi ketika Abu Thalib tidak menginginkan hidayah, maka dia meninggal dan tidak mendapat hidayah. Berarti semua yang dilakukannya, membela, mendukung, menjaga, bahkan sampai rela sakit sebagaimana Nabi sakit, itu adalah murni karena hubungan kamu adalah ponakan saya. Kamu adalah amanah yang diamanahkan oleh bapak saya. Maka harus saya jaga sampai saya meninggal. Nah, begitu. Jadi babnya bukan merupakan bab karena menginginkan kebenaran hidayah itu. Makanya bukalah hati untuk kebaikan dan lakukan semua sebab yang mendapatkan hidayah. Untuk bisa mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua insyaallah hidayah dan akan ditambahi hidayah ini. Ya, dan sekali lagi bahwa ini yang terbesar yang kita minta dalam hidup kita dengan Al-Fatihah yang kita baca. Dan terakhir adalah Bapak Ibu, hikmah besar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah yang permintaan terbesarnya adalah hidayah, ihdinash shiratal mustaqim. Menurut para ulama bahwa Al-Fatihah itu turunnya dua kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Jadi ini surat yang turunnya dua kali. Kan surat-surat yang lain turunnya sekali. Ini turun dua kali, diulang. Di Mekah turun, di Madinah turun lagi. Dan ternyata kalau kita lihat Al-Fatihah isinya memang isi Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, bicara tentang akidah. Betul? Tentang rububiyah, tentang mulkiyah, tentang uluhiyah, gitu. Jadi ini adalah merupakan pembahasan yang itu adalah suasana Mekah, penanaman tauhid yang kuat. Tapi setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Itu adalah syariat. Taklif syariat. Jadi Ada Mekah, ada Madinah, ada akidah, ada syariat. Dan ketika setelahnya kita minta diberikan hidayah, itu artinya kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah, petunjuk untuk memegang kuat akidah kita, dan kita minta diberikan Allah hidayah untuk bisa menjalankan syariat kita. Itu hal sekaligus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya bahwa hidayah itu lawannya ada dua. Satu al-maghdubi 'alaihim, dan yang kedua adalah ad-dallin. Ad-dallin itu dua hal, yang satu adalah kemurkaan Allah, yang kedua adalah kesesatan. Kemurkaan karena punya ilmu tidak ada amalnya, amal tidak sesuai ilmunya. Kesesatan dikarenakan beramal tidak ada ilmunya. Dan kedua-duanya bukan hidayah. Hidayah itu ketika berilmu kemudian beramal, beramal berdasarkan ilmu. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.